Wis nasibe kutu koyo ngene. Duwe bojo kok ra tau ngepenake. Seneng mure ngomongane sengang. Kutu tak trimo bojoku pancen kalah. Yo.